بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب المستعين رحمتي على الله سبحانه وتعالى sering sebagian kaum muslim mengira bahwa jika ilmu sihir atau kadang-kadang dibumbui dengan ilmu putih berasal dari seorang kiai, seorang ustaz, seorang santri, maka ilmu tersebut diperbolehkan. Tetapi jika ilmu tersebut berasal dari seorang dukun, dari seorang penyihir, dari seorang tukang santet, maka tidak diperbolehkan. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas, benarkah ada di dalam Islam ilmu putih dengan ilmu hitam? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dari dengan Rabb yang memiliki waktu falak, dari keburukan yang tercipta, dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul, dan aku berlindung dari seseorang yang hasad jika dia hasad. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa sihir, santet, guna-guna, pelet, pengobatan secara klinik adalah pengertiannya ikatan yang dijampi-jampi, buhul-buhul yang dibaca-bacai dengan mantra-mantra yang tentunya tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dicampur mantra-mantra tersebut dengan bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dicampur dengan bacaan-bacaan yang lain untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Baik pengaruh buruk tersebut untuk memberikan rasa cinta atau rasa benci, rasa ingin bersatu atau ingin berpisah, rasa ingin mendekat atau ingin menjauh. Maka semua yang melakukan praktek seperti ini disebut penyihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Dan semua pengobatan jenis seperti ini adalah disebut dengan pengobatan cara klinik. Pengobatan cara klinik adalah pengobatan yang menggunakan perdukunan yang tidak masuk akal. Apapun statusnya di masyarakat, entah dia dianggap seorang dukun, santet, guna-guna, atau dianggap sebagai seorang santri, atau bahkan malahan ustaz, kiai, buya, tuan guru, habib, gus, atau apa saja yang mengikat pada buhul-buhul kemudian dijampi-jampi, maka untuk memberikan pengaruh kepada objek yang dituju, maka ini adalah sebuah praktek sihir berdasarkan nas dari Al-Quran tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniup, saya ulangi, Aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan. Itulah pengertian sihir. Maka di dalam Islam tidak dikenal ilmu hitam, ilmu putih. Yang dikenal adalah apabila ilmu tersebut berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus salih, itulah ilmu yang benar. Tetapi apabila ilmu tersebut berdasarkan dari mantra, jampi-jampi, maka itu adalah sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet. Satu lagi yang menunjukkan bahwasanya itu adalah praktek sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet, yaitu apabila seseorang menulis raja-raja, entah itu angka, angka Arab, atau simbol-simbol seperti bintang, gambar ayam, atau bulan sabit, atau pedang, atau juga huruf-huruf Arab yang diulang-ulang, sin, sin, sin, sin, atau kadang-kadang menggunakan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Yasin, yasin, yasin, yasin, nun, nun, nun, nun, atau yang semisal. Untuk memberikan pengaruh baik atau buruk kepada objeknya. Maka semua yang menulis seperti ini, baik menulis di atas kertas, menulis di atas kain, menulis pada tubuh manusia, menulis pada telur, pada apa saja, maka ini disebut dengan tolasin, yaitu raja dalam bahasa Indonesianya. Semua yang menulis seperti ini adalah dia dukun, santet, guna-guna, tukang pelet, pengobat secara klinik yang diharamkan dalam Islam. Maka jangan tertipu dengan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah cap mereka dengan kekafiran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Dan apa yang dibacakan oleh para syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman telah kafir, tetapi para syaitanlah yang kafir. Jangan tertipu. Mereka, para pendusta, para musuh-musuh Allah, meskipun bergelar dengan gelar-gelar kesolehan di tengah masyarakat, meskipun hafal Quran, imam masjid, panjang jenggot, surban sebesar perahu, jidat hitam, bukan ukuran, selama dia meniup pada buhul-buhul, memberikan jimat, atau menulis raja-raja, maka mereka lah para dukun, santet, guna-guna, tukang pelet, dan pengobat secara klinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.